إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين رحمكم الله. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan kepada kita keutamaan istiqamah di atas ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan pula para sahabatnya untuk tetap beristiqamah di atas iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak." Qala kul amantu billah thumma istaqim. Rawahu Muslim. Wahai Rasulullah, sebutkan untukku dalam Islam ini suatu perkataan yang aku tidak akan lagi bertanya kepada seorang pun setelah engkau. Beliau pun menjawab, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Thumma istaqim, kemudian beristiqamahlah. Demikian diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Apa yang disabdakan Rasulullah alaihi salatu wassalam, itulah pula yang disebutkan oleh Allah azza wa jal dalam beberapa ayatnya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka beristiqamah di atas iman tersebut. Pada ayat yang ke-30 dari surat Fussilat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu tanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Mereka yang mengatakan rabbunallah, rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, maka malaikat-malaikat turun kepada mereka dan mengabarkan kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah kalian dengan surga yang dijanjikan untuk kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, kami adalah penolong-penolong kalian, pembantu-pembantu kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nahnu awliya'akum fil hayati dunya fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Walakum fiha ma tadda'un. Untuk kalian, di dalam surga, apa yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian dan apa yang kalian minta. Nuzulan min ghafurir rahim. Itu adalah sebagai rezeki untuk kalian dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ikhwan fi din rahimakumullah. Keutamaan istiqamah yang disebutkan dalam ayat tersebut mesti menjadi bahan renungan bagi tiap-tiap muslim. Bagaimana dia mewujudkan istiqamah dalam kehidupan beragama ini. Karena perjalanan seorang muslim dalam mengamalkan agama ini tentu akan menghadapi berbagai macam rintangan dan tantangan. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Oleh karena itu, maka Nabi SAW menganjurkan dalam banyak hadis agar seseorang berusaha tetap beristiqamah di atas ajaran ini. Bahkan Nabi SAW sendiri diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk tetap beristiqamah. Dan itu berat bagi Nabi SAW karena rasa khawatir beliau dalam mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam sebuah ayat, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw. Fastaqim kama umirta, maka beristiqomah engkau sebagaimana diperintahkan kepadamu. Wa man taba ma'aka, dan orang-orang yang bersamamu. Wa la tadghaw, dan janganlah engkau melampaui batas. Innahu bima ta'amaluna basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat atas apa yang kalian perbuat. Ayat ini begitu berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi tertawa setelah turunnya ayat-ayat tersebut. Karena untuk istiqamah sebagaimana diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan suatu hal yang mudah. Justru bagi orang yang beriman dan yakin terhadap kebenaran Islam akan merasa berat dengan perintah tersebut. Karena dia khawatir jangan-jangan tidak bisa melaksanakan sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah mengatakan apa hakikat daripada istiqamah. Beliau mengatakan bahwa istiqamah hakikatnya adalah suluku as-siratil mustaqim, mengikuti jalan yang lurus ini. Wahwa dinul qayyim, yaitu agama yang lurus tersebut, agama Islam. Min ghairi ta'rijin anhu yamnatan wala yusrah, tanpa dia berbelok ke kanan maupun ke kiri. Sehingga dengan makna tersebut, maka istiqamah ini artinya adalah mencakup segala amal ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, baik yang lahir maupun yang batin, dan mencakup meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang lahir maupun yang batin. Dengan demikian, maka sungguh suatu hal yang begitu berat untuk seseorang tetap beristiqamah sepenuhnya di atas ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau tidak mau dia akan mengalami ketergelinciran. Sesekali seseorang akan jatuh dalam pelanggaran-pelanggaran syariat. Bahkan bisa jadi seseorang akan sering terjatuh dalam pelanggaran-pelanggaran syariat. Karena jalan-jalan kesesatan begitu banyak. Jalan-jalan kerusakan begitu banyak. Godaan sangat banyak mengelilingi manusia. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan, laisal ajab fiman halaka kaifa halak, walakinnal ajab fiman naja kaifa naja. Bukanlah suatu hal yang menakjubkan itu ketika, bukanlah suatu hal yang mengherankan ketika seseorang binasa, bagaimana dia binasa. Tapi yang menakjubkan adalah seorang yang selamat, bagaimana dia selamat. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah mengatakan dalam ayatnya, masih dalam surat Fussilat, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailun lil musyrikin, maka beristiqamalah kalian dalam menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wastaghfiruh, dan mohonlah ampun kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa wailun lil musyrikin, dan celakalah mereka bagi orang-orang yang musyrik. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Seperti diterangkan oleh Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah, bahwa ayat ini mengandung isyarat bahwa seseorang dalam keistiqomahannya dia akan mengalami ketergelinciran. Dia akan tidak akan bisa sepenuhnya tanpa melakukan kesalahan dalam perjalanan istiqamah di atas ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengatakan, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh beristiqomahlah kalian dan istighfarlah. Perintah istighfar datang setelah perintah istiqamah, karena dalam keistiqomahan ada ketergelinciran. Oleh karenanya ditutup dengan istighfar, dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha, dan ikutilah suatu keburukan dengan kebaikan yang akan menghapuskannya. Ikhwan fillah rahimakumullah, ternyata juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan dalam hadisnya, istaqimu walan tuhsu, dan beristiqomahlah kalian, walan tuhsu, namun kalian tidak akan mampu sepenuhnya. Oleh karenanya dalam hadis disebutkan, saddidu wa qaribu, saddidu wa qaribu, saddidu artinya berusahalah kalian untuk selalu tepat dalam niat-niat kalian, selalu tepat dalam ucapan dan perbuatan kalian. Kalau toh ternyata tidak bisa tepat, sementara kita sudah bermaksud dan pertujuan untuk melakukan yang benar, maka qaribu, berusahalah untuk mendekati sasaran tersebut. Berusahalah untuk mendekati sasaran kebenaran. Tentu kebenaran yang kita tuju, tapi seandainya meleset, kita pun tidak jauh meleset dari kebenaran tersebut. Saddidu wa qaribu. Ikhwani fiddin rahimakumullah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan setelah datangnya perintah istiqamah kepada nabinya, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar, dan janganlah kalian condong kepada orang-orang yang zalim, fatamassakumun nar, sehingga neraka akan menyentuh kalian. Ini suatu peringatan bahwa keistiqomahan mesti diupayakan dengan sungguh-sungguh dan mesti menjauhi segala sebab yang akan membuat seseorang jatuh dalam keistiqomahannya, di antaranya berteman dengan orang-orang yang zalim yang bisa menyeret dia kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah rahimakumullah, ja'alani Allah wa iyyakum minal mustami'in min alladhina yattabi'una al-qawla min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'u ahsana. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirdah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah azkal bashariyah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para ulama dalam menafsirkan istiqamah di antaranya menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah al-istiqamah ala tauhid, beristiqamah di atas tauhid. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, mereka yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, yakni lam yusyriku bihi syai'an, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ini adalah tafsir dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan ini merupakan pokok dan merupakan sumber utama dari sebuah istiqamah. Tanpa tauhid, maka semua amal tidak ada artinya. Maka tonggak pertama dan landasan yang paling utama dalam keistiqamahan adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, yani ala adai faraidillah, mereka yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, yani istiqamah dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Ini adalah sesuatu yang lebih daripada inti tauhid. Adaul faraid, melakukan kewajiban-kewajiban adalah pelengkap daripada tauhid. Sehingga seorang yang beristiqamah agar lebih sempurna dalam keistiqamahannya, hendaknya dia melaksanakan tauhid dan melaksanakan konsekuensi daripada tauhid, yaitu kewajiban-kewajiban yang datang setelah seseorang menyatakan tauhidnya dan imannya kepada Allah Azza wa Jal. Diriwayatkan pula tafsir yang lain dari seorang tabi'in, Abu Aliyah Ar-Riyahi rahimahullah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu ay akhlasu lahu fid dini wal amal. Mereka berkata, Rabb kami adalah Allah. Kemudian mereka beristiqamah. Yakni mereka mengikhlaskan agama yang mereka anut dan amal mereka. Wal maqasid, dan tujuan-tujuan mereka, niat-niat mereka. Ini tafsiran dari seorang tabi'in, Abu'l Aliyah Ar-Riyahi rahimahullah, yang menunjukkan bahwa seorang dalam istiqamahnya bukan hanya dia beramal, tapi dia harus benar-benar ikhlas dalam amalannya. Sehingga ahibati fillah rahimakumullah, dengan tauhid yang benar lalu dilengkapi dengan apa yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jal, dia laksanakan, dia pun meninggalkan segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia ikhlas dalam melakukan segalanya, maka dia akan menyempurnakan istiqomahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemaksiatan-kemaksiatan, walaupun itu belum sampai tingkatan kesyirikan atau kekufuran, amatlah berbahaya dalam keutuhan keistiqomahan seseorang. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, tidakkah engkau melihat mereka yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu, senantiasa mengikuti keinginan jiwanya. Seandainya pun pertentangan dengan agama, ia tidak peduli. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan tentang ayat ini, huwallazi idza arada syai'an raqibahu, idza hawa syai'an raqibahu. Dia adalah seorang yang bila menginginkan sesuatu, dia pasti melakukannya, yakni tanpa melihat apakah itu dilarang oleh syariat atau tidak dilarang. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya ahibati fillah rahimakumullah, demi terwujudnya istiqamah yang utuh, hendaknya kita betul-betul juga menjauhi segala larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah mengingatkan bahwa sesungguhnya hakikat dari bar istiqamah ini, inti dan pokoknya ada dalam kalbu seseorang. Inti dan pokoknya adalah ada dalam kalbu seseorang. Ketika kalbu seseorang itu dapat diatur untuk tetap istiqamah dalam imannya, dalam keinginannya, maka anggota badan akan mengikuti pada kebaikan-kebaikan yang akan diperintahkan oleh kalbu tersebut. Karena kalbu ini ibarat komandan, sementara anggota badan adalah pasukannya. Dia akan mengikuti apa kata kalbunya, sebagaimana kata Rasul alaihi salatu wassalam, bahwa dalam diri kita ini ada mudghah, idza saluha saluhat saluhal jasadu kullu. Bila kalbu ini bagus, baik, berkeinginan baik, memerintahkan perintah yang baik, saluhal jasadu kullu, maka jasad ini semuanya juga akan menjadi baik. Dan telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, beliau mengatakan, lan yastaqima imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh wa lan yastaqima qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Tidaklah iman seorang hamba itu akan istiqamah kecuali kalbunya istiqamah. Inilah inti daripada segala sesuatu yang ada dalam diri kita. Kalbu kita harus senantiasa dijaga. Kemudian setelah kalbu adalah lisan. Karena lisan, ucapan ini adalah sebagai penerjemah dan pengungkap apa yang ada dalam kalbu seseorang. Betapa banyaknya seseorang tergelincir dalam neraka disebabkan karena kata-katanya. Ingatlah apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Muadz radhiyallahu an. Beliau mengatakan kuffa 'alaika hadza. Hati-hati, tahanlah lisanmu ini. Dia pun mengatakan wahal nahnu mu'akhaduna bima natakallamu bih. Ya Rasulullah, wa inna mu'akhaduna bima natakallamu bih. Apakah akan dicatat sebagai dosa? Akankah kita dihukum dengan sebab perkataan-perkataan kita? Nabi mengatakan, "Fakilat ke ummuk, ibumu kehilangan engkau, hai Mu'ad. Tidakkah menelungkupkan seseorang dalam neraka kecuali buah daripada kata-katanya?" Ikhwani fiddin rahimakumullah. Dan ternyata ketika sahabat tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang istiqamah, dan Nabi katakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan bahwa aku beriman kepada Allah, lalu beristiqamahlah. Kemudian sahabat itu bertanya, "Ma akhwafu ma takhafu alayya?" Apa yang paling engkau khawatirkan terhadapku? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hadza," ini lidahmu. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimakumullah, dari hadis Nabi tersebut, maka tentu seorang muslim harus berusaha menjaga ucapan-ucapannya, tutur katanya, yang akan bisa menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka sedalam-dalamnya. Dan ingatlah bahwa Allah Azza wa Jal telah mengingatkan kita dalam hal ini, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah seseorang melafalkan suatu kata-kata kecuali malaikat telah menjaganya, mencatatnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Demikianlah gambaran tentang keistiqomahan. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberikan kepada kita karunia untuk tetap istiqomah. Dahulu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika membaca ayat tersebut, beliau pun mengatakan, "Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah." Maka kita pun berdoa dan memohon kepada Allah Azza wa Jal, meminta kepadanya, "Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah wa abitna ala dinil islam wa ala sunnah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salah."